وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Masih lanjut dari berbagai syubhat yang dilontarkan oleh kaum Murji'ah, yang mereka mencomot kalam ulama, bahkan bukan comot kalam ulama, bahkan mereka mengambil hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang global, mereka jadikan sebagai acuan dalam mazhab berakidah mereka tanpa ada perincian dan penjelasan dari para ulama kibar. Masih di hadis syafaat, kemudian ada berapa hadis? 3 hadis. Hadis syafaat, hadis bitaqah, sama hadis durusil Islam. Ya. Hadis mengenai durus, hilangnya pengaruh Islam atau kemunduran ilmu Islam. Ya, kemerosotan. Nah. Tafadhol dibaca di sini. Ya. Apa? Di Nugraha, baca Nugraha. فيقبض قبضة من النار yukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qattu qad 'adu umaman fayulqihim binahrin bi afwahi jannati ila qala fayakhrujuna kallu'i fayakhrujuna kallu'i fi riqabihim al-khawatim ya'rifuhum ahlul jannati ha'ula'i muttaqullahi alladhina adkhalahumullahu al-jannata bighairi amalin aminu wa la khawlin qaddamu. Lanjut wa fi sahihain anna bi hurairah radhiyallahu anhu anna an-nasa qalu ya rasulullah hal nara rabbana yawmal qiyamati al-akhir fa zakara al-haditha wa fihi hatta idza qada Allah min al-qada'i bain al-ibadi wa arada an yukhrija bi rahmatihi man arada min ahli an-nari amara al-malaikata an yukhriju min an-nari man kana la yushriku billahi shay'an mimman arada Allah ayyarhamahu mimman yashhadu an la ilaha illa Allah fa ya'rifunahu fi an-nari bi athari sujudi taquluna an-naru ibna adam ila athar sujudi harrama Allah 'ala an-nari an ta'kula athar sujudi fa yukhrijuna min an-nari qad intahashu fa yusabbu alayhim ma'ul hayati fayanbutuna tahtahu kama tanbutu al-hibatu fi hamilis sayli. Baik, barang. Ini hadis terakhir dari hadis syafaat sebelum nanti kita masuk ke hadis bitaqah dan hadis durusul Islam. Ya, hadis-hadis yang dijadikan oleh kalangan Murji'ah untuk melegalkan bid'ah irja mereka dengan menyatakan tanpa ada amalan sekalipun sah iman seseorang. Ya dan billah. Nah, kemudian beliau membawakan Enda Muslim setelah semalam kita bacakan berbagai hadis syafaat yang panjang-panjang. Masih lanjut tentang hadis syafaat Enda Muslimin, kemudian hadis surat Muslim wafihi, yaitu teks naskahnya. Wana aja Muslimun, maka setelah melewati sirat maka Muslim seorang mukmin selamat. Makhdushun mursalun, namun ada yang makhdush, ya, ada yang apa namanya terselamatkan, ada yang mursal tapi tercabik-cabik dia. Makdus, ada yang terlempar finar jahanam, ya na'udzubillah. Ya. Ada yang terlempar ke neraka jahanam. Hatta idza khalasal mu'minu minan nar. Hingga apabila seorang mukmin, kaum mukminin telah selesai dari neraka, Nabi bersabda, "Fa walladzi nafsi bi yadihi, maka demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, mamin kumin ahadin bi asyadda munasyadatan lillahi fistiqsa'i al-haq. Tidak ada seorang pun dari kalian yang kata Nabi SAW yang lebih keras permintaannya kepada Allah dalam menunaikan hak. Minal mu'minina lillahi yawmal qiyamah li ikhwanihim alladina finnar. Ya, dari orang-orang beriman yang beriman kepada Allah pada hari kiamat kelak, ya, kalian akan meminta kepada Allah untuk menyelamatkan saudara-saudara kalian yang mereka berada di neraka. Yaqulun, orang-orang mukmin ini berkata, Rabbana wahai Rabb kami, kanu yasumuna ma'ana. Mereka itu orang-orang mukmin yang ada di neraka itu, ya Allah, berpuasa bersama kami, yusallun wa yahujun. Mereka sholat, mereka haji, ya. Mereka ahli tauhid tentunya. Fayuqalulahum, maka dikatakan kepada mereka, Allah berfirman, akhriju man araftum, kalau begitu keluarkanlah orang-orang beriman yang kalian kenal. Fatuharramu suwarhum, ala nar. Maka suar, surah, wajah-wajah mereka diharamkan ya, menyentuh neraka. Fayukhrijun, maka mereka pun mengeluarkan khalqan katsiran, ya, banyak orang yang mereka kenal, kaum mukminin yang mereka kenal. Qad akhadhatin naru ila nisfi saqaih. Padahal ya, neraka ya, telah mengambil orang mukmin yang mau diberikan syafaat tadi sampai setengah betisnya. Wa ila rukbatai, sampai bahkan kedua lututnya. Sudah kena ke sampai kedua lututnya. Sudah dimakan api neraka, tinggal tenggelam. Summa yaqulun rabbana, kemudian kaum mukminin ini menyatakan, wahai rabb kami, ma baqiya fiha ahadun min mimman amartana bih. Ya. Ya, kemudian kaum mukminin lagi berkata, wahai rabb kami, tidak tersisa seseorang pun dari mereka yang engkau perintahkan. Kemudian Allah berfirman, fa yaqul irji'u faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min khairin fa akhrijuh. Maka Allah berfirman kepada kaum mukminin yang selamat tadi, ya, kalau begitu kembalilah, siapa saja yang kalian dapati di kalbunya keimanan sebesar dinar, ya, kebaikan sebesar dinar, keluarkan dia dari neraka. Fa yukhrijun, maka mereka pun kaum mukminin ini mengeluarkan khalqan katsiran. Ya, mereka pun mengeluarkan makhluk manusia yang banyak. Ya. Rabbana, kemudian summa yaqulun. Ya. Kemudian mereka berkata lagi. Ya. Rabbana lam nadhar fiha ahadan mimman amartana, wahai Rabb kami, kami tidak menyisakan di dalam neraka seorang pun dari dari siapa saja yang kau telah perintahkan kepada kami. Kemudian Allah berfirman, irji'u faman wajadtum fi qalbihi mithqala nisfi dinarin min khairin fa akhriju. Maka Allah berfirman lagi, ya, kembalilah kalian. Ya, kembalilah kalian. Ya. Maka siapa saja yang kalian dapati orang-orang yang di kalbunya ada setengah dinar kebaikan, keluarkan dia dari neraka. Wa yukhrijuna khalqan katsiran. Maka mereka pun ahlul jannah ini mengeluarkan orang dari neraka dengan jumlah yang banyak. Ya. Summa yaqulun, kemudian mereka berkata lagi, Rabbana la nadhar fiha mimman amartana ahadan. Wahai Rabb kami, kami tidak membiarkan di dalam neraka tadi dari orang-orang yang telah kau, seorang pun dari orang-orang yang telah kau perintahkan pada kami. Kemudian Allah berfirman, kembalilah kalian. Faman wajadtum, siapa saja yang kalian dapati bi qalbihi mithqala dzarratin min khairin, ya, orang-orang yang ada sebesar biji darah kebaikan, ya, di kalbunya, fa akhriju, keluarkan dia dari neraka. Wa yukhrijuna khalqan katsiran, maka mereka pun mengeluarkan manusia dalam jumlah yang sangat banyak. Ya, summa yaqulun, sama kayak tadi, wahai Rabb kami, kami tidak menyisakan seorang pun, ya, dari orang-orang yang telah kau perintahkan pada kami. Kemudian Allah berfirman, irji'u faman wajadtum fi qalbihi mithqala nisfi dinarin min khairin fa akhriju. Sama kayak tadi. Ya, siapa saja yang kalian dapati di kalbu orang-orang yang kalbunya ada setengah dinar kebaikan, keluarkan dia dari neraka. Fa yukhrijuna khalqan katsiran. Maka mereka pun mengeluarkan makhluk dalam jumlah yang banyak. Summa yaqulun, kemudian mereka berkata lagi, wahai Rabb kami, kami tidak membiarkan seorang pun yang kau telah perintahkan pada kami. Kemudian Allah berfirman, keluarkanlah, ya, kembalilah kalian. Siapa saja yang kalian dapati di kalbunya ada sebesar biji darah kebaikan, keluarkan dia. Wa yukhrijuna khalqan katsiran, maka mereka pun mengeluarkan makhluk yang banyak dari neraka, nah, dengan izin dari Allah. Summa yaqulun wa rabbana lam nadhar fiha khairan, dan seterusnya ila an qal, ya, sampai pada perkataannya, sampai kata sabda Nabi, fa yaghbidu qabdatan minan nar. Ya. Maka Allah mengambil segenggam dari neraka. Segenggam dari neraka, wa yukhrijuna minha qauman, maka Allah mengeluarkan dari neraka suatu kaum, lam ya'malu khairan qat. Nah, ini yang jadi syahidnya. Ya, yang mereka tidak beramal sedikit pun, tidak mengamalkan kebajikan sedikit pun. Ya, qad adu humaman. Ya, qad adu humaman, dan mereka pun kembali dalam keadaan mereka setelah sebelumnya telah menjadi arang. Wayulkihim, maka Allah melemparkan mereka, meletakkan mereka fi nahrin, di sebuah sungai, fi afwahil jannah, di bibir surga. Ya, ila anqal, sampai Nabi bersabda, ya, sampai Nabi bersabda, wa yakhrujuna kallu'lu'i, maka mereka keluar seperti lu'lu' mutiara. Fi riqabihim al-khawatim, di leher-leher mereka terdapat cap tanda-tanda, ya'rifuhum ahlul jannah, yang penduduk surga mengenal mereka. Haulai wa taqallah, dan mereka inilah orang-orang yang dibebaskan oleh Allah. Ya. Alladzina adkhalahumullahul jannata bighairi amalin amiluhu, yang mereka Allah masukkan ke surga tanpa amal yang mereka kerjakan, wala khairin qaddamu, tanpa ada kebajikan yang mereka persembahkan. Ya, kemudian wa fi sahihain, dalam dua kitab sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nasa qalu, bahwasanya orang-orang berkata, ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah, wahai Rasulullah, apakah kami dapat melihat Rabb kami pada hari kiamat, ila akhir fadakhara al-hadithah. Ya, maka beliau pun menyebutkan hadisnya, wafihi, dalam hadis itu terdapat pernyataan beliau sallallahu alaihi wasallam, hatta idza faragha Allahu min al-qada' bainal ibadi, hingga ketika Allah telah selesai memutuskan perkara para hamba, di antara para hamba, wa arada ayukhriju bi rahmatihi man arada min ahli nar, dan ketika dia Allah hendak mengeluarkan, ya, dengan rahmatnya siapa saja yang Allah kehendaki mengeluarkan penduduk neraka dari neraka, ya, amarul malaikata an yukhriju minan nar man kana la yusyriku billahi syai'a, maka Allah memerintahkan para malaikat untuk mengeluarkan dari neraka siapa saja yang tidak berbuat syirik kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ya, mimman aradallahu ayyirhamah, dari orang-orang yang Allah kehendaki, yang Allah kehendaki untuk merahmati mereka, ya, mimman yashhadu an la ilaha illallah, itu dari orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, wa ya'rifunahum fin nari bi asari sujud. Nah, para malaikat mengenali mereka di neraka karena ada bekas sujud. Justru ini jadi syahid ini, ya enggak? Nah, ini bukan untuk membela kaum murjiah, justru untuk kebalikannya. Kalau enggak pernah sholat, enggak pernah beramal, ya tentu enggak bakal ada bekas sujud. Taibar kalau begitu. Ta'kulun naru ibn Adam asa illa asar sujud. Taibar kalau begitu. Ya, maka neraka itu dapat memakan mengenai anak Adam kecuali bekas sujud dia. Ya. Nah, anak Adam dapat dimakan, dilahap oleh neraka kecuali bekas sujud dia. Haramallahu 'alan nar an ta'kula athara sujud. Allah mengharamkan kepada neraka untuk melahap, ya, asar sujud, bekas sujud. Mayukhrijun, maka malaikat ini mengeluarkan minan nar, dari neraka, qadim tahashu, orang-orang yang mereka apa namanya, qadim tahashu, ya, yang mereka telah terbakar. Wa yusabbu alaihim ma'ul hayati, maka mereka pun disiram, diguyur dengan air kehidupan di surga. Wa yanbutuna tahta, sehingga mereka tumbuh dari bawah. Ya, kamatan butul hibbah, sebagaimana tumbuhnya benih, ya, fi hamiri sayyid, di tepi aliran sungai. Kemudian kita masuk ke hadis bitaqah dan hadis durusul Islam. Haris, ajab Haris. Abdullah ibn Amrin. Sallallahu alaihi wasallam. Yusafu bi rajulin min ummati yawm al-qiyamah. tis'atun wa yunsharu lahu tis'atun wa tis'una sijillan. Sijillan. Kula sijillin nidul basori. Maddal basor. Maddal basor. Terus. Kuma yakulu Allah Azza wa Jalla hal tunkiru min hadha syai'an. Fayakulu la ya Rabb, la ya Rabb, la ya Rabbi. Fayakulu azlimuka. Azolamaka. Katabati. Katabati al-habiduna tuma yakulu alaka indana hasanatun fayuhabu ar-rajulu. Fayahabu. Fayahabu ar-rajulu. Fayakulu la fayakulu bala inna laka indana hasanatun. Fayinahu la indalaka indana hasanatin. Hasanatin isim inna mu'akhir. Yauma fatukhraju fatukhraju lahu biqafatun fiha ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa yaqulu ya rabbi ma hadhi al-bitaqatu ma hadhi as-sijillati wa yaqulu innaka la tadrim fa fatudu as-sijillatu fi kaffatin wal-bitaqatu fi kaffatin fa-qashat as-sijillatu fa-saqalat al-bitaqatu fa-hadithu durud fa-hadithu durud al-Islam an-Hudzaifata ibn al-Yaman. Tadi antum apa? Latut lamu fatudu as-sijillatu fi kifatin wal-bitaqatu fi kifatin fa-tashat as-sijillatu wasakulatil bitaqatu. Nah, terus hadithu durus al-islami an Hudzaifah ibn al-Yamani radhiyallahu anhu qala qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama yadrusu wa shay wash yusawbi hatta la yadru la yadri la yudra masiyamun masiyamun wala salatun wala nasakun wala sadaqatun wala nusukun. Nasakun apa? Nasakun nusukun. Paham ayat kan? Qul inna salati wa nusuki. Nah, nusuk sembelihan. Terus ayatun itu bukan ayatan. Fala ya baqa fa'il dari ya baqa. Terus wa tabqa qawaidu minan nasi syaikhul kabir. Syaikhu minan nasi syaikhul kabir wal ajuzu yaquluna adrakna aba abauna aban maf'ul bi maf'ul sa maf'ul bi adrakna abana ala hadhihi al-kalimati la ilaha illallah fa nahnu naqulaha fa nahnu naquluha. Kenapa mansub? Apa yang bikin mansub naqula? Terus fa qala lahu silatu silatu ma tughni fa'arada anhu Hudzaifatu thumma raddaha rumma raddaha radda maf'ul fi'il fil madi thumma raddaha 'alayhi thalathan kullu dhalika yufidu anhu Hudzaifatu thumma aqbala 'alayhi bidhalikati fa qala ya silatu tunjihim tunjihim minan nari thalathan wa jama' wa jama'u ma ma wajma'u ma qarrarahu ahlul ilmi. Terus ala manis manis tadalla bi hadhil ahadithi ala bid'ati al-irja'iyyati wa ghayruha min al-ahadithi mimma warada fi syafa'ati li ahli tauhid mimman qala la ilaha illallah ma yarid al-awwal inna hiya liman qala qaw al-ma'asi wal al-ma'asiya walau kul kul fil amr dari qala yaqulu walau katakanlah gitu fil madi walau qalla imma huwa wasnu burwatin au darwatin nah hasbuk hasbuk cukup lanjut lanjut berikutnya baik. Ini saya kita bacain dulu deh maknanya. Kemudian hadis bitaqah. Apa arti bitaqah? Nah, kartu. Hadis kartu. Baik. Hadisul bitaqati an Abdullah bin Amr dari Abdullah bin Amr wabihi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qali sahu bi rajulin min ummati yaumil qiyamah. Ya, maka akan diseru dipanggil dengan keras seseorang dari kalangan umat pada hari kiamat kelak fayun syarul hutis atun wa tis'una sijillan. Ya, fayun syar maka akan disebar, digelar di hadapan dia 99 sijil. Catatan keburukan dia. Kullu sijillin madal basori. Ada 99, setiap satu catatan keburukan dia itu panjangnya sejauh mata memandang. Subhanallah. Hah? Baru satu sijil aja dia udah binasa. Catatan keburukan dia panjangnya sejauh mata memandang. Ini ada 99. Summa yaqulullah, kemudian Allah berfirman kepadanya, hal tungkiruna min hadza syai'an? Apakah kamu mengingkari dari semua catatan keburukan kamu ini? Ada yang kamu ingkari? Fa yaqul la la ya rab. La ya rabbi, kata dia enggak wahai Rabbku. Fa yaqul adzalamaka katabati al-hafidun. Kemudian Allah berfirman lagi. Ya. Apakah malaikatku, kedua malaikatku yang mencatat al-hafidun yang memiliki sifat raqib atid yang mencatat kebaikan keburukanmu mendzalimimu? Summa yaqulu, kemudian Allah berfirman lagi, alaka indana hasanatun, apakah kamu punya satu kebaikan? Punya satu kebaikan enggak untuk ngimbangin ini? Ya. 99 catatan yang satu catatan itu panjangnya sejauh mata memandang. Ini ada 99. Wa yahabur rajul, kemudian dia pun merasa sangat malu. Fa yaqul, dia mengatakan, la, saya enggak punya kebaikan apapun. Wa yaqul bala, maka Allah berfirman, bahkan ada. Innalaka indana hasanatin. Ke jamak mana salim. Ya. Bahkan kamu di sisi kami punya banyak kebaikan. Ya. Punya banyak kebaikan. Nah. Taibar kalau fikum. Wa innahu la zulma 'alaika al-yawma, dan pada hari ini kamu tidak ada kedzaliman untukmu hari ini. Fatukhraju lahu bitaqatun, maka dikeluarkan satu bitaqah. Satu kartu untuknya. Fiha, yang di dalam kartu tadi termaktub asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna asyhadu an la ilaha illallah anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu persaksian dua kalimat syahadat. Ya. Fayaqul, maka orang tadi berkata, ya Rabbi, ma hadhihi bitaqatu ma hadhihi sijillat. Ya, kata orang tadi, ya Rab, ya, gimana coba, apa fungsinya kartu ini dibandingkan dengan catatan-catatan keburukanku itu? Fayaqul, maka Allah berfirman, innaka la tudlamu, engkau tidak akan dizolimi. Fatudau sijillatu pekifatin, maka kartu tadi diletakkan di satu daun timbangan. Wal bitaqatu sijillat, afwan, catatan 99 catatan keburukan dia yang banyak, ada 99 ditaruh di satu timbangan. Wal bitaqatu pekifatin, sedangkan kartu syahadatnya tadi di daun timbangan yang lain. Ya, fatashatil sijillatu, ya, maka hilanglah, terbanglah, ya, catatan-catatan keburukan dia. Wasakulatil bitaqatu, dan beratlah bitaqah. Ini mengesankan tuh kan, nggak ada amal nggak apa-apa, kata Murji'ah mengambil hadis ini, nggak ada amal nggak apa-apa. Wa haditsu durusil Islam, ini durus bukan belajar. Durus di sini dhahaba asar, hilang pengaruh. Artinya menurun. An Hudzaifah ibn al-Yaman, dari Hudzaifah ibn al-Yaman, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yadrusul Islamu kama yadrusu washyu thayb. Islam akan lekang sebagaimana, ya, lekangnya hiasan baju. Hatta la yudra, hingga nanti tidak diketahui masyamun wala salatun wala nusukun wala salakatun. Tidak diketahui apa itu salat, apa itu, ya, sedek, apa itu nusuk, sembelihan, apa itu puasa, ya, apa itu sedekah. Wa yusra ala kitabillah fi lailatin. Ya. Dan pada malam itu, ya, akan diperjalankan, diangkat kitab Allah dalam satu malam. Fala yabqa fil ardh minhu ayatun, maka tidak ada tersisa pada malam itu satu ayat pun. Mushafnya diambil, hafalan-hafalan dari hamba pun diambil. Wa tabqa tawaifu minan nas asy-syekhu al-kabir wal ajuz, maka yang tersisa hanyalah sekelompok manusia, ya, asy-syekh al-kabir, aki-aki, kakek-kakek, wal ajuz, nenek-nenek, nenek-nenek yang sudah tua. Fayaqulun, maka mereka mengatakan, adrakna aba'ana, kami mendapati nenek moyang kami, ala hadhil kalimati la ilaha illallah fa nahnu naquluha, kami mendapati nenek moyang kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, maka kami pun mengucapkannya. Ya, ya, kemudian faqala lahu silatu, maka silah, ya, berkata kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, ma dhumni anhum la ilaha illallah wa hum la yadruna ma salatun wala siyamun wala nusukun wala sadaqatun. Apa manfaatnya kalimat la ilaha illallah, tidak bisa memberikan manfaat untuk mereka, sedangkan mereka enggak tahu apa itu salat, apa itu puasa, apa itu menyembelih, apa itu sedekah. Fa'arada anhu Hudzaifah, maka Hudzaifah berpaling dari silah. Ya. Waraddaha alaihi salasan. Ya. Kemudian silah mengulanginya 3 kali. Ya, kullu dhalika yu'ridu anhu Hudzaifah. Setiap sisilah bertanya lagi, apa manfaatnya la ilaha illallah, sedangkan mereka enggak kenal salat, enggak kenal puasa, haji. Ya, Hudzaifah berpaling. Summa akhbala alaihi fi tsalitsah. Ya, kemudian ia menghadap ke silah pada yang ketiga. Faqal, maka Hudzaifah berkata, ya silatu, wahai silah, tunjihim minan nar salasan. Kalimat itu menyelamatkan mereka dari neraka. Ya, kalimat itu menyelamatkan mereka dari neraka. Kalimat itu menyelamatkan mereka dari neraka. Salasan, Hudzaifah mengulangi kepada silah 3 kali. Paham sini? Baik. Maka jima'u ma qarrarahu ahlul ilmi, maka kesimpulan ya, apa yang telah ditetapkan oleh para ahli ilmi, para ulama, jawaban ya, ala man istadalla bihadihi alahadits, sebagai jawaban bagi orang yang berdalih dengan hadis-hadis ini, ala bid'atihi al-irja'iyah, atas bid'ah irja'nya, wa ghairiha min al-ahadits, dan yang lainnya dari hadis-hadis yang lainnya, mimma warada fi syafa'ati, yang terdapat dalam masalah syafaat li ahli tauhid, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertauhid, mimman qala la ilaha illallah, yaitu dari ahli tauhid yang mengucapkan la ilaha illallah, maka jawaban dari para ulama mayari sebagai berikut. Al-awwal, inna ma hiya liman khalata al-ma'asiya al-wal mubiqati mimman la yusyriku billahi syai'a. Bahwasanya hadis di sini ya berbicara tentang orang-orang yang mencampur adukkan keimanan mereka dengan berbagai maksiat, wal mubiqati, dan hal-hal yang membinasakan berupa maksiat, dosa besar. Mimman la yusyriku billahi syai'a. Ya, namun mereka itu, orang-orang tersebut, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Walam yang kudu'i imanahu bil kufri, mereka tidak membatalkan keimanan mereka dengan kekafiran. Mimman indahu syai'un minal imani wal amali salih, yaitu dari orang-orang yang memiliki ya, yang mereka memiliki keimanan dan amal salih, walau qallah, walaupun cuma sedikit ya, mimma huwa waznu burratin aw dzurratin, yang keimanan dan amal saleh mereka itu hanya seberat biji gandum, biji darah. Asani, sudah dibaca belum yang kedua? Ya. Baik. Asani. Fikri, baca Fikri. Selesaikan, nanti sambung lagi ya. Tadi yang pertama itu ya, mengenai hadis-hadis syafaat, hadis durus Islam, hadis tepi tokoh yang dijadikan oleh kaum hirja, kaum murji'ah, untuk menyatakan tanpa ada amalan tidak masalah bisa selamat. Tadi yang pertama sudah ya. Nah, yang kedua, annaha liman kana lahu udhrun yamna'u minal amal li ajzin aw nahwi. Yang berikutnya, hadis-hadis ini tentang orang-orang yang memiliki udzur, yang udzur tersebut menghalanginya untuk mengerjakan amal. Kenapa? Karena ajiz, karena ketidakmampuan maupun yang lainnya. Ya, baru masuk Islam, mati, atau udzur yang lainnya. Asalis anna jumlataha minal mustabahi mimma yuraddu ilal muhkami min nususil kitabi was sunnah. Yang ketiga, bahwasanya jumlah dari anna jumlataha minal mustabah, bahwasanya keumuman hadis-hadis tersebut merupakan perkara yang mustabah ya, yang ada kerancuan, mimma yuraddu ilal muhkam ya, yang mesti dikembalikan kepada yang muhkam, yang merincinya dari nas Al-Quran dan sunnah, wa ma ajma' alaihi al-ulama'u ya, dan apa yang telah disepakati oleh para ulama ya, min anna tarikal amal bil kulliyati, yaitu bahwa orang yang meninggalkan amal secara totalitas, min ghairi udrin kafirun, tanpa udzur maka dia kafir. La yanfa'uhu qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah tidak bermanfaat untuk dia, maka mesti dikembalikan ya kepada pemahaman para ulama ini. Arabi'u anna lafdha lam ya'malu khairan qat. Berikutnya dalam hadis yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, mereka tidak beramal dengan kebaikan sedikit pun, itu min jinsi kalamil Arabi. Itu adalah termasuk diantara jenis ucapan orang-orang Arab. Alladhi yanfauna fihi al-isma anisyai' linaqsihi anil kamami wat tamam. Nah ini perlu diperhatikan ini. Itu jenis kalam dari orang-orang Arab yang mereka menafikan, ya, yang mereka menafikan sebuah nama dari sesuatu hal. Kenapa? Karena kurang dari kesempurnaan, kurang dari kata perfect, sehingga dinafikan namanya. La lizawalil amal bil kulliyah, bukan karena hilangnya amal secara totalitas. Orang Arab biasa begitu. Bahkan bahasa kita pun juga demikian. Ya, misalkan antum masak nasi. Nasinya kemudian kurang enak. Nih, saya udah bikin nasi goreng. Nasi goreng kurang enak. Berantakan rasanya. Ya, pedes enggak. Pokoknya berantakan. Maka akan orang yang berkomentar akan mengatakan, ente bikin nasi goreng petidur gitu. Bikin nasi goreng petidur. Ini seolah-olah menafikan apa yang dilakukan, gitu kan? Baik, paham gak sini? Itu bahasa kita aja demikian. Iya enggak? Ada orang suruh nulis, ayo bikin PR, ternyata salah semua, tapi udah dibikin. Tapi salah atau yang dikerjain dua. Dinilai nol, enggak ada. Nih, kamu enggak ada ngerjainnya. Belum ngerjain kamu. Kan begitu? Paham enggak sini? Sama kayak ada orang yang sholat di hadapan Nabi, dia udah sholat sampai 3 kali bahkan. Apa kata Nabi? Irji, sholli, fa innaka lam tusholli. Balik lagi kamu sholat, kamu belum sholat. Padahal dia udah sholat gak? Udah sholat. Nah itu diantara jenis-jenis kalam orang-orang Arab dalam menafikan suatu hal, ya, ada suatu pelebelan nama. Kenapa? Karena kurangnya jauhnya dari kesempurnaan. Ya, jauhnya dari kesempurnaan. Paham sini? Bukan karena orang tersebut tidak mengerjakan sama sekali. Ngerti? Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama. Baik, lanjut lagi Fikri. Qad bayyana ahlul ilmi dzalika. Qad bayyana ahlul ilmi dzalika. Fa mimma warada min kalami ahli ilmi iktidab bima yari. Qala Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam rahimahullah, fa in qala qa'il kaifa yajuzu an yuqala laysa bimu'minin wasmul imani ghairu zairi anhu illa hadha kalamul arabi al-mustafili indana ghairul mustankiri fi izalatil amali an amilihi idza kana amaluhu ala ghairi haqiqatihi ala tara annahum yaquluna lis-sani'i idza kana laysa bimuhkamin li amalihi ma sanaqta shay'an wala amilta amalan wa innama waqa'a ma'nahum fahuna ala nafyut tajwidi la ala La ala sun'ati nafsiha. Fa huwa indahum amilun bil ismi wa ghairu amilin fil itqani hatta takallamu bihi bima huwa aktsaru min hadha wa dhalika ka rajulin ya'uqu abahu وَيَبْلُغُ مِنْهُ الْأَذَى فَيُقَالُ مَا هُوَ بِوَلَدِهِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ ابْنُ صُلْبِهِ Tsumma yuqalu mithluhu fil akhri wal zawjati wal mamluki. Wa innama madhhabuhum fi hadha al-muzayati min al-a'mali al-wajibati 'alaihim min at-ta'ati wal birr. Baik. Wal birr. Nah. Waqad bayyana ahlul ilmi dzalika, maka para ulama telah menjelaskan hal ini. Wa mim fa mimma warada min kalami ahli ilmi biqtidabin mayali. Maka di antara pernyataan para ulama mengenai hal ini yaitu secara ringkas sebagai berikut. Ya, secara singkat saja. Berkata Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, fa in qala qailun, kata beliau rahim, apabila ada yang menyatakan, ya, kaifa yajuzu an yuqala laisa bi mu'minin wasmul imani ghairu zaidin anhu. Nah, gimana ceritanya? Ya, bisa dapat dikatakan dia tidak beriman padahal nama iman itu tidak hilang dari dia, label iman. Qila, maka dijawab, hadza kalamul arabi al-mustafid. Mustafid, maka inilah ucapan orang-orang Arab yang mustafid. Mustafid ini maknanya banyak, bisa rumit, bisa terperinci, bisa tawassuk, ya. Ya, bisa yang sudah populer, sudah tersebar. Nah, ini adalah ucapan orang-orang Arab yang memang begitu udah populer di kalangan mereka. Ya. Indana ghairul mustankari fi izalatil amal an amilihi. Ya, nah. Itulah ucapan orang-orang Arab yang sudah populer indana di tengah-tengah kita. Ya, tanpa kita mengingkari, tanpa kita menihilkan, ya, tanpa menihilkan apa namanya, gimana ngertiinnya, yang tidak diingkari dikatakan hilangnya amal dari orang yang mengamalkannya. Idza kana amalu, apabila amalnya, perbuatannya, ala ghairi haqiqati, tidak sesuai dengan hakikat yang diinginkan, maka dikatakan ente belum beramal. Nah, padahal dia sudah beramal. Ala tara, tidakkah anda melihat, annahum yaquluna lisani'i idza kana laisa bimuhkamin li'amalihi, apakah kalian tidak pernah melihat, ya, orang-orang yang menyatakan kepada sang pembuat, sang pengrajin, apabila kerajinannya, hasilnya itu tidak bimuhkam, ya, tidak akurat, tidak sempurna dengan amalnya, maka orang-orang mengatakan masana tasyian, ente belum buat apapun, ya, ente belum buat apapun. Wala amilta bi amalan, ente belum mengerjakan apapun. Wa inna ma waqa'a ma'nahum hauna ala nafi tajwid. Maka maknanya di sini adalah, makna yang dari mereka ucapkan di sini adalah, yaitu untuk menafikan at-tajwid, kebagusannya. Ya, artinya karena hasilnya jelek maka dinafikan, ya, pelabelan dari pekerjaan tadi, seolah-olah dia belum mengerjakan apapun. Paham enggak sini? Bangun rumah salah, dia ente enggak. Sama aja kayak enggak bangun rumah ini. Ente belum ngapa-ngapain, tidur mulu sih katanya. Makanya tidur sih. Padahal itu udah buat, saya enggak tidur tuh, saya buat rumah. Ente tidur. Ente enggak bikin rumah katanya. Bikin kandang ayam itu. Nah, bukan rumah, dinafikan akhirnya namanya. Bukan maknanya, oh, dia tahu orang tersebut gak bikin apa-apa, tahu, tapi keliru, salah atau kurang sempurna. Paham sini ya? La ala san'ati nafsiha, bukan atas perbuatan tersebut yang dia membuat, bukan dinafikan itu semua. Fahuwa indahum amilun bil ism, maka orang yang mengerjakan tadi menurut mereka, menurut orang-orang Arab, itu telah dianggap sebagai orang yang beramal bil ism secara pelabelan, wa ghairu amilin fil itqan. Ya. Namun dianggap tidak beramal. Kenapa? Fil itqan, dalam masalah kesempurnaan, kemantapan. Ya. hatta takallamu bihi fi ma huwa aktsar min hadza. Naam, barakallahu fikum. Ya, hingga mereka mengomentari hal tersebut ya secara lebih dalam lagi, secara berlebihan. Ya. Wahada wadalika karrojulin, demikian pula seperti seseorang yang dia ya'uku abahu, durhaka kepada bapaknya. Wayablugu minhul adzab, ya, dia durhaka kepadanya sampai menyakiti bapaknya. Maka orang-orang akan mengatakan mahuwa biwaladihi, anak itu bukan anak bapak tadi. Wahum ya'lamun, padahal mereka mengetahui annahu ibnu sulbih, padahal anak tersebut adalah anak sulbinya langsung, anak kandungnya langsung. Summa yuqalu mithluhu ya fil akh waz zaujah wal mamluk. Kemudian mereka mau ya menyatakan hal ini kepada saudara, istri dan budak. Ya. Tapi seorang istri dia punya suami, tapi suaminya ternyata enggak pernah nafkahi, enggak pernah pulang. Ya. Atau pulangnya jarang. Nah, si orang-orang tahu, ya. Orang-orang tahu dia punya suami, ya, tapi suaminya nggak pernah nafkahi. Maka orang-orang akan berkata, wah, apa namanya, si ibu ini nggak ada suaminya, gitu. Padahal tahu, gitu. Ya, nah, maka seolah-olah dinafikan pelabelan tersebut. Ya. Sama kayak tadi lafadz-lafadz hadis tadi, lam ya'malu khairan qatt. Mereka tidak mengamalkan melakukan kebajikan sedikit pun. Nah, seolah-olah dihilangkan label kebajikan, padahal ada. Taibar kalau fikum, paham sini? Wa inna ma madzhabuhum fi hada al-muzayalah min al-a'mal al-wajibati 'alaihim min at-ta'ati wal birri. Nah, oleh karena itu yang menjadi madzhab mereka dalam hal ini adalah al-muzayyalatu minal amal, adalah hilangnya amal al-wajibah, yang wajib alaihim, yang wajib untuk mereka dari ketaatan, berupa ketaatan dan kebaikan. Nah, barakallahu fiik. Nah, terus baca di sini berikutnya. Raymond. وقال ابن زيد رحمه الله هذه اللفظ لم يعملوا خيرا قط من الجنس الذي تقول العرب بنفي الاسم عن الشيء لنفسه عن الكلام والتمام عن الكمال bukan kalami عن الكمال والتمام. Pemakna hadhihi al-lafzati ala hadhihi al-asli ala hadha al-asli lam ya'malu khairan qad ala tamami wal kamali la ala ma awjaba alayhi wa amara bihi wa qad bayyantu hadzal makna fi mawadi'i min kutubi wa qala ibnu Abdul Barri rahimahullahu wa amma qawluhu lam ya'mal hasanatan qad wa qad ruya lam ya'mal khairan qad annahu lam ya. Ayo baca remon yang lain diam. Annahu lam ya. Azzaba yu'adzibu. Annahu lam yu'adzibu illa ma ada at-tauhida minal hasanati wal khairi bidalili hadisi Abi Rafi'i al-Madhkuri Abi Rafi'in al-Madhkuri Abi Rafi'i al-madhburi wa hadha sa'i'un fi lisanil arabi ayyukta bil-labdil bil-labdi kulli al-kulli wal-muradi wal-muradu wal-muradu al-ba'du wa qad yakulu al-arabu lam yaf'al kaza qad yuridu al-aksara min fi'lihi ala bedain. Hah? Bedain Raymond, maknanya beda. Illa kecuali ala, apakah engkau ini huruf istiftah. Kalau ala, ala maknanya jauh berubah. Nah, paham sini? Maknanya berubah. Salah total itu kalau ala, ala taro. Ya. Ayo. Ala taro ila qawlihi alaihi salatu wassalamu la yad'u asahu asahu. Mana antum? La yad'u asahu. La yad'u asahu an an a atihi yuridu anna dhabba bisa limisa'i kana minhu kathiran la la anna asaha asahu la anna asahu kanat laylan wa naharan ala a, ala atihi wa qad fasarna hadzal ma hadzal ma'na fi ghairi mawdi'in min kitab min kitabina hadza. Dari mana Ramon bacanya tadi? Perkataan Ibnu Khuzaimah ya. Kalau yang pikir udah diterjemahin tadi belum? Udah. Berkata Ibnu Khuzaimah, ya, hadhihi lafdha lam ya'malu khairan qat. Lafaz ini lafaz hadis mereka tidak mengerjakan kebaikan sedikit pun. Minal jinsil ladhi taqulu al-arabu binafil ism an syai' li naqsihi anil kamal wa tamam. Ini sama sebagaimana dikatakan oleh Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam. Ini diantara jenis yang diucapkan oleh orang-orang Arab yang menafikan pelebelan nama. Kenapa? Karena kurangnya dari kesempurnaan, ya, tidak lengkap begitu. Maka dinafikan seolah-olah gitu. Dinafikan, ya, ada orang sekolah, sekolahnya gak naik kelas, maka dianggap gak sekolah. Entah sekolah apa tidur katanya. Nanti sekolah apa tidur? Gak pernah sekolah dia mah gitu. Nah, sekolahnya itu di rental PlayStation. Nah, padahal di sekolah, cuman apa namanya? Nah, begitulah, nah, kurang sempurna. Nah, tapi perhatikan ini. Fa makna hadhihi lafdhati ala hadzal asli. Ya, maka makna dari lafadz ini. Kalau berdasarkan aslinya, lam ya'mal khairan qat ala tamam wal kamal, maka ia tidak, mereka belum mengerjakan kebaikan ala tamam wal kamal, ya, secara tidak belum mengerjakan kebaikan secara sempurna, ya, tidak mengerjakan kebaikan secara perfect. La ala ma aujaba alaih wa amara bihi, bukan tidak mengamalkan kewajiban atas apa yang Allah wajibkan kepadanya dan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Nah, ini yang dikatakan oleh Ibnu Khuzaimah. Makanya ini pentingnya memahami hadis dengan pemahaman imam. Qad bayyantu hadzal ma'na fi mawadhi'a min kutubi. Saya telah menjelaskan makna hadis ini di berbagai tempat di kitab saya, di buku-buku saya, kata Ibnu Khuzaimah. Wa qala Ibnu Abdul Barr, berkata Imam Ibnu Abdul Barr, amma qawluhu lam ya'mal hasanatan qat, adapun sabda Nabi yang orang tersebut tidak beramal kebaikan, ya, sedikit pun, qat ruya, diriwayatkan lagi, lam ya'mal khairan qat, tidak mengamalkan kebajikan sedikit pun, annahu lam yu'adzibuhu, bahwa Allah maknanya tidaklah mengadab orang tadi illa ma'adat tauhid. Ya, Allah tidak mengadab orang tadi, ya, kecuali illa ma'adat tauhid, kecuali atau sedangkan dia tidak memiliki selain tauhid, ya Allah tidak mengadabnya pada selain tauhid. Min hasanat minal hasanati wal khair, dari kebajikan-kebajikan, dari kebaikan-kebaikan. Ya. Bidalili hadis Abi Rafi al-Madhkur, berdasarkan hadis Abu Rafi yang tadi disebutkan. Wa hadza syai'un fi lisan al-Arab. Dan ini memang populer di bahasa Arab, ayyuta bi lafdil kulli, didatangkan lafaz yang menyeluruh, wal murad al-ba'du, adalah maksudnya adalah sebagiannya. Wa qad yaqulu al-Arabu, terkadang orang Arab berkata lam yaf'al kadza qad. Orang Arab menyatakan dia tidak melakukan ini sedikit pun. Wa yuridu ala kitsar min fi'lih. Padahal yang dia maksud adalah lebih dari perbuatannya. Ala tara ila qaulihi alaihi salatu wasalam, tidak anda melihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada mengomentari siapa? Pria yang hendak melamar Fatimah binti Qais. Ya. Kalau yang ini Muawiyah la yadau asahu an atiqih. Dia tidak meletakkan tongkat dari atiqih, dari pundaknya. Apakah maknanya bahwa Muawiyah terus-terusan narok di ini Muawiyah apa Abu Jaham sih? Kan kata Fatimah binti Qais, ya Rasulullah, inna Abu Jahmin wa Muawiyah ta khotobani. Abu Jaham dan Muawiyah telah mengkhitbahku. Maka Nabi mengomentari salah satunya, kalau dia tidaklah pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Artinya seolah-olah ada tongkat terus di pundaknya gitu. Ala yuridu anna darba linisa kana minhu katsiran. Maksudnya dia banyak atau sering memukul wanita, bukan karena tongkatnya. La ala anna asahu kanat lailan wa naharan ala atikihi. Ya, bukan maksudnya tongkatnya itu siang malam ada di pundaknya. Qad fassarna hadha al-ma'na fi ghairi mawdi'in min kitabina hadha. Ya, kami telah mentafsirkan makna ini di selain buku kita. Ya, pada lebih dari satu tempat dari kitab kita ini. Kata siapa ini? Ibnu Abdul Bar. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini sudah dibaca belum? Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Cukup dulu deh. Itu jam berapa lagi dars? Bis juhur aja kali ya. Bis juhur aja deh. Subhanallah.